beliau dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان وأخواتي في الله Bapak Ibu sekalian jamaah majelis taklim assalam yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada sahibul bait, semoga Allah melimpahkan rahmat dan barakah pada keluarga dan kediaman beliau. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada pagi hari ini, tanggal 20 Zulhijjah 1436 Hijriah atau bertepatan dengan 4 Oktober 2015 Masehi, selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat yang sifatnya mutlaqah maupun nikmat yang Allah berikan kepada kita yang sifatnya muqayyadah. Nikmat yang mutlaqah adalah nikmat berupa Islam dan sunnah. Nikmat ini hanya Allah berikan kepada orang Islam saja. Sedangkan di luar Islam, Allah tidak memberikan nikmat mutlaqah. Dengan kita ditakdirkan oleh Allah sebagai seorang muslim dan muslimah, maka ini adalah nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran, di mana Allah mengatakan di ayat yang ke surat Ali Imran ayat yang ke-85 insyaAllah, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, maka tidaklah diterima agama itu darinya. Artinya Allah tidak menerima agama selain daripada Islam. Tetapi berikutnya Allah mengatakan wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Lalu Allah melanjutkan pula di dalam ayat yang lain, innad dina indallahi alislam, sesungguhnya agama yang paling diridhai oleh Allah hanyalah Islam, selain Islam Allah tidak ridha. Oleh karena itu nikmat Islam nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, wajib untuk kita syukuri. Nikmat yang kedua yang namanya nikmat sifatnya mutlaqah yang wajib kita syukuri yaitu nikmat sunnah. Mengapa orang berada di atas sunnah itu nikmat dan wajib berbahagia? Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Semoga kita termasuk di dalamnya. Lalu Nabi melanjutkan, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Para sahabat bertanya, tertarik dengan kalimat Nabi, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Para sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan itu wahai Rasulullah? Apa ada orang yang tidak ingin masuk surga? Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku, maka itulah, yaitu orang yang akan masuk surga. Dan siapa yang mendurhakaiku, itulah orang yang enggan, tidak ingin masuk ke dalam surga. Oleh karena itu, jika kita sudah berada di dalam Islam, lalu kita berada di atas sunnah Nabi, insya Allah kita akan menjadi orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, beliau mengatakan, Islam itu sunnah, sunnah itu Islam. Islam itu harus mengikuti sunnah, dan orang yang mengikuti sunnah itulah orang Islam. Dua nikmat yang tidak bisa dipisah. Kata seorang ulama tabi'in namanya Abul Aliyah rahimahullah, beliau mengatakan, aku diberi dua nikmat oleh Allah, dan aku tidak tahu mana yang lebih besar, mana yang lebih utama dari dua nikmat itu. Yang pertama, aku dijadikan oleh Allah seorang muslim. Dan yang kedua, aku tidak dijadikan oleh Allah sebagai seorang yang haruri. Haruriyin. Siapa itu haruri? Salah satu sekte kelompok Khawarij. Siapa Khawarij? Orang yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Siapa Khawarij? Orang-orang yang mengkafirkan para pelaku dosa-dosa besar. Khawarij adalah kelompok yang tidak meyakini adanya syafaat dan mengkafirkan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, maka kata Abul Aliyah, aku bersyukur tidak dijadikan haruri, yaitu salah satu sekte Khawarij, tetapi aku dijadikan ahlu sunnah. Ini menunjukkan beliau yaitu begitu menjunjung tinggi, beliau begitu bersyukur kepada Allah diberi dua nikmat, nikmat Islam dan nikmat menjadi seorang ahlu sunnah yang tegar di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun nikmat yang lain yang sifatnya muqayyad, Allah juga berikan kepada kita. Namun masalahnya, nikmat muqayyada bukan hanya orang Islam saja yang mendapatkan, tetapi mereka selain Islam juga mendapatkannya. Bentuknya seperti nikmat sehat, nikmat diberi kelapangan rezeki, kemudahan mencari rezeki, nikmat diberikan jodoh yang soleh dan soleha, atau nikmat diberikan pasangan hidup yang cantik, yang tampan. Ini Allah berikan bukan hanya kepada orang Islam, tetapi mereka-mereka yang tidak mengenal Tuhan sekalipun, Allah berikan mereka sehat, Allah berikan mereka rezeki, Allah berikan mereka pasangan-pasangan hidup. Maka kita yaitu wajib bersyukur kepada Allah. Dua nikmat Allah berikan kepada diri kita, yaitu nikmat mutlaqah, nikmat muqayyadah. Dijadikan kita Islam, dijadikan kita ahlus sunnah, tegar di atas sunnah, diberikan kita kesehatan, diberikan kita kelapangan rezeki, kemudahan untuk mencari rezeki, dan diberikan kita pasangan-pasangan hidup yang saleh dan saleha. Semoga Allah mencatat kita orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salam dan salawat semoga tetap terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada para sahabat-sahabat beliau, baik itu sahabat dari kalangan laki-laki maupun sahabiah, sahabat dari kalangan wanita, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kepada para pecinta dan pengikut sunnah Nabi ila yaumil akhir. Ikhwan dan akhwat Majelis Taklim Assalam rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita lanjutkan materi kita ensiklopedi larangan. Adapun larangan yang akan kita bahas pagi hari ini yaitu larangan-larangan seputar ilmu, atau bisa kita persingkat judulnya virus ilmu. Jadi larangan-larangan seputar ilmu, atau bisa kita singkat materi kita pagi hari ini dengan virus ilmu. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita kaum muslimin dan juga kaum akhwat, kaum muslimah untuk menuntut ilmu. Wajib fardu ain hukumnya. Nabi bersabda, hadis riwayat Ibnu Majah di jilid yang pertama, hadis nomor 184 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Ibnu Majah 184. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin." Yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap kaum muslimin. Muslimin ini ya laki-laki, ya perempuan. Tidak ada Nabi mengatakan talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wal muslimah, enggak ada. Tidak ada. Nabi tidak pernah mengeluarkan teks atau lafaz yaitu wal muslimah, penambahan dari hadis tersebut. Kalau sudah disebutkan muslimin, ya berarti untuk kaum wanita juga. Naam. Jadi setiap hadis Nabi ketika berbicara tentang yaitu mudzakkar, maka juga terkait dengan muannas. Sama ketika kita mengucapkan salam, assalamualaikum, yaitu dhamirkum di sini adalah mudzakkar. Tetapi apabila wanita bertemu dengan wanita, dia boleh mengucapkan assalamualaikum, boleh. Naam. Jadi apa yang digunakan untuk laki-laki mudzakkar, wanita juga demikian. Artinya menuntut ilmu wajib bagi laki-laki dan wanita. Bahkan menuntut ilmu agama, menuntut ilmu syar'i, ini penting sekali untuk mengetahui apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang Muslim tidak akan pernah bisa mengetahui isi Al-Quran dan isi Sunnah-Sunnah Nabi jika dia tidak talabul ilm, menuntut ilmu. Bahkan seorang Muslim tidak akan pernah menemukan jalan yang lurus. Dia tidak akan pernah bisa membedakan mana yang tauhid, mana yang syirik. Dia tidak akan pernah bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang halal, mana yang haram. Naam. Mana itu yang hak, mana yang batil, jika dia tidak menuntut ilmu, tidak mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Di akhir tahun-tahun terakhir ini, yaitu semangat para penuntut ilmu luar biasa. Berbagai dai-dai ustad-ustad kita, naam, yaitu bermunculan. Mereka memberikan pencerahan, tausiah, nasihat kepada kita semua, baik yang ada di layar kaca melalui TV Roja atau mungkin juga beberapa media lain, Suara Al-Iman dan yang lain. Belum lagi yang dari berbagai macam daerah. Nah, kita dengarkan, kita duduk, nasihat mereka luar biasa. Mudah-mudahan mereka yang menuntut ilmu diberikan oleh Allah keberkahan ilmunya. Dan mudah-mudahan bagi mereka, para ustad-ustad kita, dai-dai kita, naam, guru-guru kita, mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga mudah-mudahan dijadikan oleh Allah ilmunya barokah. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Namun masalahnya adalah, ini yang jadi masalah. Naam, semangatnya menuntut ilmu bukan berarti terlepas dari berbagai penyimpangan. Ternyata yaitu masih ada di sana sini kekeliruan-kekeliruan, penyimpangan-penyimpangan, kesalahan-kesalahan di dalam talabul ilmi, menuntut ilmu. Maka perlu kiranya ini kami sampaikan sebagai pencerahan dan sebagai nasihat khususnya untuk diri saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian, agar kita berhati-hati, yaitu jangan sampai menuntut ilmu melakukan larangan-larangan tersebut. Sebab Bapak Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, ilmu kita tidak akan pernah barokah. Ilmu kita tidak akan pernah manfaat jika kita terkena virus ilmu tersebut. Salah satu dari larangan-larangan itu kita lakukan tanpa kita sadari. Oleh karena itu bagi yang sudah mungkin pernah melakukannya, maka semoga Allah memberikan kesempatan taubat kepada kita, lalu kita memperbaiki diri, introspeksi diri kita. Nah, baik. Untuk lebih jelasnya, yaitu saya akan bagikan fotokopian ini, yaitu tentang larangan-larangan seputar ilmu. Nah, barakallahu fikum. Silakan. Coba. Mbak sini. Saya minta yang ada di depan sini perwakilan satu, yang ada di dalam ruangan itu perwakilannya satu, sama yang ada di teras itu perwakilan satu, bapak-bapak, ibu-ibu juga begitu nanti. Jadi ini sudah saya bagi-bagi, sudah saya set seperti itu supaya merata. Ya. Ini terserah sini bagian sini boleh, yang ini sana. Ada satu orang, mungkin untuk yang di dalam ruangan itu, satu orang yang ada di luar sini. Nah, silakan, Pak Rudi, pardon, untuk yang di teras ini. Ah iya, dan ini untuk ibu-ibu ini. Silakan, pardon. Pak Rudi. Pak Rudi. Pak Rudi untuk ibu-ibu. Ini untuk ibu-ibu. Yang sini, nyebar ke sini ya, sini. Jangan ke sana terus, sini, ya. Untuk ibu-ibu itu, Pak Rudi. Ada lagi? Nah ini sisa, ya masih ada. Yang sana belum? Nah sana itu, ke sana. Itu Pak? Iya. Gini kan agak merata. Kurang satu? Dua. Oh dua, minta dua. Kalau ada, Pak Tomo ada? Dua. Habis? Ada, itu. Ada satu. Yang di atas belum? Kurang. Sana lebih, tarik ke depan. Yang dalam. Minta tolong Pak Rudi. Baik. Yang sudah pegang fotokopi, ibu-ibu sudah terima? Duh. Hah? Oh iya. Nah itu banyak itu masih ada sisa. Dua sini. Iya. Atas ada perwakilan? Bisa turun? Ya, nggak mungkin kita anu, ya. Perwakilan berapa orang? Nah, ini sudah adiknya ini. Jazakallah khair. Ah ini, ya. Ya. Lebih itu. Baik, yang dalam sudah semua? Baik, tarik keluar aja. Barangkali ada ikhwan yang datang. Silakan bisa dilihat di fotokopian. Naam, ada tiga pembahasan yang akan kami sampaikan di fotokopian tersebut, yaitu larangan-larangan seputar ilmu. Yang pertama, pada halaman 1 kita mencoba untuk mengetahui pengertian ilmu syar'i. Apa sih ilmu syar'i itu? Yang dimaksud ilmu syar'i itu apa? Lalu pembahasan yang kedua, pada halaman 2 kita akan membahas keutamaan menuntut ilmu syar'i. Sebenarnya puluhan keutamaan menuntut ilmu syar'i, tapi kami sebutkan beberapa, mudah-mudahan itu mewakili. Pembahasan yang ketiga ada di halaman 3, larangan-larangan seputar ilmu. Nah itu virusnya, insya Allah ada 16 virus ilmu, ada 16 larangan-larangan seputar ilmu. Mari kita bahas yang pertama, pengertian ilmu syar'i. Pengertian ilmu syar'i, Bapak Ibu sekalian, banyak para alim ulama memberikan yaitu definisi pengertian ilmu syar'i. Namun di fotokopian itu kami nukilkan dua pendapat ulama besar. Nah, mudah-mudahan dua pendapat ulama besar itu mewakili dari sekian banyak pendapat para ulama tentang mendefinisikan ilmu syar'i. Yang pertama, saya ambilkan pendapatnya Imam Al-Auza'i, dan yang kedua Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang kita kenal dengan julukan Imam Syafi'i rahimahullah. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Imam Al-Auza'i rahimahullah, yang wafat pada tahun 157 Hijriah. Apa kata beliau? Ilmu syar'i itu adalah al ilmu ma jaa an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisa kan ngasih harokatnya nanti? Bisa, lulusan pondok semua mesti bisa ya. Baik. Al ilmu ma jaa an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baca Pak Arto. Ilmu itu apa yang dibawa dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikurangi kata-katanya. Ilmu itu apa yang dibawa dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu itu apa yang dibawa oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma lam yaji an wahidin minhum falaisa bi'ilmin. Silakan. Adapun yang datang dari selain mereka bukanlah ilmu. Jadi jelas di sini Bapak Ibu batasannya. Jadi kalau sesuatu ilmu itu bukan dari datang dari para sahabat Nabi, maka itu bukan ilmu syar'i. Contohnya Ustaz, banyak Bapak Ibu pernah tahu istilah ilmu laduni? Pernah tahu? Ilmu laduni, ilmunya orang-orang sufi ini. Ilmu yang tanpa belajar, langsung dapat ilham, langsung belajarnya dari Allah, gak pakai perantara. Jadi dia gak mau belajar syariat dulu, tetapi dia itu belajar sesuatu yang tidak diketahui orang. Nah, seperti itu. Sebagaimana dia menginginkan seperti Nabi Khidir alaihissalam. Nah, ini bualannya orang-orang sufi, orang-orang tasawuf. Maka selama ilmu itu tidak datang dari para sahabat, ajaran itu tidak ada dari para sahabat, maka itu bukan ilmu. Ya, bukan ilmu itu. Nah, ya. Baik, sekarang kita lihat lagi pendapatnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat pada tahun 204 Hijriah. Apa kata beliau? Al ilmu ma kana fihi qala haddatsana. Silakan. Ilmu adalah yang tercantum di dalamnya. Qala haddatsana. Telah menyampaikan hadis kepada kami. Jadi ilmu itu adalah maksudnya Imam Syafi'i rahimahullah, qala Allah wa qala Rasul atau haddatsana, haddatsana, telah menceritakan kepadaku, telah mengabarkan telah mengabarkan kepadaku, itu yang namanya ilmu. Jadi yang bersumber dari perkataan Nabi. Nah, itu yang namanya ilmu. Qala haddatsana dan seterusnya dan seterusnya. Wa masiwa dzaka waswasas syayatin. Silakan. Adapun selain itu adalah waswas, bisikan setan. Jadi selain itu merupakan bisikan syaitan. Jadi jelas Bapak Ibu, yang namanya ilmu syar'i itu adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan, apa yang dipahami oleh para sahabat-sahabat Nabi, itulah ilmu syar'i. Jadi kalau Anda yaitu belajar ilmu syar'i tidak lepas dari tiga sumber hukum tersebut. Al-Qur'an, hadis Nabi yang difahami oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi barometernya tiga itu saja. Nah, itulah menuntut ilmu syar'i yang sahih. Baik. Jadi ini menunjukkan bukti kepada kita bahwasannya pentingnya kita menuntut ilmu syar'i harus mengambil pada rujukan aslinya. Kita lanjutkan sekarang halaman 2, keutamaan menuntut ilmu syar'i. Tadi sudah saya singgung, keutamaan menuntut ilmu syar'i itu puluhan, bahkan mungkin ratusan ya. Puluhan, bahkan mungkin ratusan. Hanya saja di fotokopian itu halaman 2 saya cantumkan ada 4 keutamaan. Nah, nanti kita baca dalilnya. Saya ingin bertanya kepada antum, dari dalil yang tercantum di fotokopi tersebut, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Keutamaan apa yang ada di dalam hadis Nabi tersebut bagi orang yang suka menuntut ilmu syar'i? Kita lihat dalil pertama, catatan kaki nomor 4, surat Al-Mujadilah, surat 58 ayat 11. Ustaz Luqman baca, silakan. Itu langsung Iya sudah, difotokopian aja. Silakan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Silakan. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Anda mau tanya kepada Bapak Ibu sekalian, berdasarkan ayat ini Al-Mujadilah ayat yang ke-11, berarti keutamaan menuntut ilmu itu apa dalam ayat ini? Apa? Diberikan apa? Diberikan atau ditinggikan beberapa derajat. Nah, antum langsung simpulkan sendiri di fotokopiannya. Jadi diberikan ya atau ditinggikan beberapa derajat. Apa maksudnya beberapa derajat? Maksudnya disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, diberikan beberapa tingkatan derajat di surga, mendapatkan derajat tertinggi di surga. Nah, jadi orang itu kalau suka menuntut ilmu syar'i, maka di akhirat kelak, khususnya di dalam surga, dia diberikan derajat tertinggi di dalam surga. Masya Allah. Ya, ini yang pertama. Jadi menuntut ilmu keutamaannya ditinggikan beberapa derajat. Katanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berapa derajat? Karena di situ cuma disebutkan beberapa derajat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, 100 derajat. Masya Allah. Ya. Orang menuntut ilmu itu nanti di dalam surga ditinggikan 100 derajat. Masya Allah. Baik. Kita lanjutkan sekarang, yaitu yang berikutnya. 6. Dalil nomor 5. Ibnu Majah nomor 183. Kita baca, silakan dibaca dari sahabat. Dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Silakan. Barang siapa meniti sebuah jalan untuk mencari ilmu padanya, siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, maka niscaya Allah memudahkan jalannya ke surga untuknya. Jalan ke surga untuknya. Wa innal malaikata latadha'u ajnihataha li talibil ilmi ridhon bima yasna. Silakan. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada pencari ilmu karena ridho kepada apa yang dilakukannya. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Sesungguhnya seorang alim dimohonkan ampunan untuknya oleh penduduk langit dan di bumi. Orang alim itu maksudnya orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu. Hattal hitanu filma. Silakan. Hingga ikan besar di dalam air. Wa fadlul alimi alal abidi kafadlil qamari ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah adalah seperti keutamaan rembulan di atas semua bintang-bintang. Wa innal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman innama warasul ilma. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhada bihaddin wafirin. Maka barang siapa mengambilnya, maka dia memperoleh bagian yang melimpah. Ana mau tanya, dalam hadis ini yang agak panjang ini, apa saja keutamaan orang yang menuntut ilmu? Ayo, satu. Apa keutamaannya? Yang pertama, dimudahkan jalan menuju surga. Betul. Satu. Yang kedua, apa lagi? Para malaikat membentangkan sayap-sayapnya kepada para pencari ilmu. Yang ketiga, apalagi? Oh, belum. Nah, iya, para malaikat ridho, senang dengan orang penuntut ilmu. Jadi disenangi oleh para malaikat orang penuntut ilmu itu, ridho. Masya Allah. Ya. Terus kemudian itu yang ketiga, yang keempat apalagi? Memohonkan ampunan. Orang yang berilmu, rajin menuntut ilmu, itu dimintakan ampunan oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Coba, ya, coba Pak Bu, maaf, mungkin kita yang rajin ngaji, satu saat kita tertidur, tetapi para penduduk langit dan penduduk bumi memohonkan ampunan untuk kita. Ya Allah, ampuni si fulan ini ya Allah, karena dia rajin menuntut ilmu. Nah, dimohonkan ampunan. Yang kelima, yang kelima apa? Ya, dimintakan ampunan kepada Allah oleh ikan-ikan yang besar di lautan. Jadi, anda mau tanya, jumlahnya ikan ini sedikit atau banyak? Banyak. Itu memintakan ampunan kepada Allah untuk kita. Ya Allah, ampunilah si fulan yang telah menuntut ilmu dan seterusnya. Allahu Akbar. Ya. Seperti itu. Lalu kemudian apalagi keutamaan penuntut ilmu? Orang yang menuntut ilmu, keutamaannya adalah dia yaitu lebih utama daripada orang ahli ibadah. Orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah, lebih utama orang yang berilmu daripada ahli ibadah. Bahkan dalam riwayat yang lain, Bapak Ibu, sebagai tambahan, riwayat Tirmidzi, Nabi pernah ditanya, wahai Rasulullah, mana yang lebih utama, ahli ilmu atau ahli ibadah? Kata Nabi, keutamaan orang yang berilmu seperti keutamaan diriku dengan orang-orang yang ada di bawahku. Masya Allah. Berarti ini menunjukkan, Pak, Bu, orang yang berilmu derajatnya lebih tinggi daripada orang ahli ibadah. Nah, seperti itu. Makanya rajin menuntut ilmu. Lalu apa lagi keutamaan menuntut ilmu? Yaitu dia telah melaksanakan warisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak mewariskan dinar, Nabi tidak meninggalkan warisan dirham, tetapi Nabi meninggalkan warisan ilmu. Maka orang yang menuntut ilmu telah menjalankan warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, yaitu orang yang menuntut ilmu, apa keutamaannya? Ya, orang yang menuntut ilmu dia akan mendapatkan bagian yang melimpah. Melimpah apanya? Keberkahannya. Inilah yaitu keutamaan orang yang menuntut ilmu. Bahkan orang yang menuntut ilmu dia disediakan taman-taman surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah hari Ahad begini, mending antum cari taman surga, bukan taman safari. Bukan. Ya. Mending taman surga, apalagi taman Bungkul, ya. Cari taman surga, jangan taman safari, enggak ada apa-apanya, enggak dapat fadilah. Ya, apalagi taman Bungkul maksiat, ya, fitnatul nazar, fitnah pandangan mata, ya. Mending taman surga. Di mana? Ya di assalam. Di mana lagi? Di majelis-majelis taklim yang lainnya, ya. Baik, kita lanjutkan. Yaitu dalil ketiga, catatan kaki nomor 6. Ya, silakan Ustaz Luqman dari Abu Umamah. Dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ghada ilal masjidi la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin taman hajjatuhu." Silakan. Barang siapa yang pergi ke masjid. Stop. Jadi tempatnya jelas, masjid. Ini bukan rumah. Siapa yang pergi ke masjid? Lanjut. Dia tidak menginginkan kecuali mempelajari kebaikan atau mengajarkannya. Dia pergi ke masjid tujuannya salah satu dari dua. Yang pertama, kalau tidak dia menuntut ilmu, atau mungkin dia mengajarkan ilmu agama. Salah satu dari dua hal itu. Kalau dia tidak dengarkan, ya dia nyampaikan. Nah, dia pergi ke masjid tujuannya itu, salah satu dari dua itu, maka maka dia mendapatkan pahala orang yang haji dengan sempurna hajinya. Masya Allah. Orang nuntut ilmu itu mendapatkan fadilah seperti orang berhaji. Tapi bukan berarti, alhamdulillah saya tahun ini tidak bisa berangkat, saya nuntut ilmu saja, tidak usah haji. Ya. Jadi ketika dia sudah mampu berangkat, ternyata dia tidak berangkat haji, diganti dengan tolabul ilmi. Ya, tidak bisa. Ya, dia harus menunaikan rukun Islam kelima jika dia sudah memiliki kemampuan. Ya. Baik, kita lanjutkan dalil keempat. Dalil yang keempat yaitu Tirmidzi nomor 2658. Baca, silakan Ustaz. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca. Semoga Allah memberikan cahaya kepada siapa Ustaz? Kepada wajah orang yang mendengarkan perkataanku. Naam, semoga Allah didoakan oleh Nabi. Semoga Allah memberikan cahaya orang yang mendengarkan perkataanku, maksudnya hadis-hadisku. Lanjut. Kemudian ia memahaminya. Hadis itu dipahami dengan baik, lalu menghafalkannya. Hadis itu dia hafalkan, kemudian dan menyampaikannya. Lalu disampaikan hadis Nabi itu, wajahnya nanti di hari kiamat bercahaya. Masya Allah. Ya. Oleh karena itu, inilah mulianya orang-orang yang menuntut ilmu. Semoga Allah berikan itu semua kepada kita. Sekarang kita masuk materi inti kita. Nah, kita masuk materi inti kita. Larangan-larangan seputar ilmu ada 16. Di situ tidak kami cantumkan dalil. Silakan antum tambahkan dalilnya. Siap Ustaz Luqman ya, yaitu kitab-kitabnya, dalil-dalilnya. Nomor 1 kita lihat. Yang pertama. Nah, agar cepat nanti apa yang kami sebutkan dicatat dulu, lalu kemudian yaitu dicari. Yang pertama, larangan menuntut ilmu dengan niat selain mencari wajah atau selain mencari ridha Allah Azza wa Jal. Jadi dia menuntut ilmu itu tidak ikhlas karena Allah, menuntut ilmunya itu karena linnas, karena manusia. Menuntut ilmunya itu bukan karena Allah, tetapi untuk kepentingan duniawi misalnya, bukan karena Allah. Mana dalilnya? Ini ancamannya luar biasa ini. Nah, orang-orang yang menuntut ilmu tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya yang pertama adalah yaitu hadis Tirmidzi. Nah, hadis Tirmidzi. Karena ini panjang kami bacakan saja. Antum tulis hadis Tirmidzi, hadis yang ke 2382. 2382. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa awwalu man yad'u bihi, orang yang pertama yang akan dipanggil nanti di hari kiamat oleh Allah, rajulun jama'al Qur'an wa rajulun yaqtatilu fi sabilillah wa rajulun katsirul mal. Yang akan dipanggil di hari kiamat tiga orang. Satu, orang yang menghafal Al-Quran atau yang suka mengajarkan ilmu Quran, termasuk Ustaz, pertama kali akan dipanggil oleh Allah ini di sidang. Yang kedua, orang yang mati terbunuh jihad fisabilillah, matinya syahid, dipanggil di sidang ini orang kedua. Orang yang ketiga, orang yang banyak hartanya. Hati-hati yang kaya-kaya ini ya. Nah, orang yang banyak hartanya. Nah, orang yang berlebih hartanya akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan yaitu dialog Allah kepada orang yang pertama saja. Untuk orang yang kedua yang mati syahid dan yang ketiga orang yang memiliki kelebihan harta, insyaallah bisa dibaca dalam kitabnya. kita sesuaikan dengan materi kita saja, orang pertama. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Naam. Fayaqulullahu lilqari. Allah berkata kepada orang yang menghafal Al-Qur'an, yang suka baca plus suka menyampaikan ilmu Al-Qur'an. Apa kata Allah? Alam uallimuka ma anzaltu ala rasuli? Naam. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah aku telah mengajarkan kepadamu apa yang aku turunkan kepada rasulku, utusanku? Orang itu menjawab, bala ya Rob, benar wahai Rob. Naam. Engkau telah mengajarkan kepadaku yaitu apa yang telah engkau turunkan melalui rasulmu, utusanmu. Naam. Lalu Allah kembali bertanya, pertanyaan Allah kedua untuk orang yang pertama, famada amilta fima ulimta, lalu apa yang kau lakukan dengan apa yang kau ketahui itu? Apa yang kau lakukan dengan Al-Quran itu? Nah, apa yang kau lakukan dengan Al-Quran itu? Si fulan ini menjawab. Nah, apa jawabannya? Kuntu aku mubihi ana al-laili wa ana an-nahar. Aku bangun di waktu malam, ya, dan aku di siang hari juga membaca Al-Qur'anul Karim. Malam hari aku membaca Al-Qur'an, siang hari aku membaca Al-Qur'an. Yaitu, dan bukan hanya membaca, aku juga menyampaikan isi Al-Qur'an. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala berfirman, fayaqulullah, yaitu fayaqulullah lahu kadzabta wa taqulu lahul malaika kadzabta. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau dusta, dan seluruh malaikat juga berkata engkau dusta. Malaikat siapa ini? Malaikat yang selalu mengitari kita. Kita ini diitari malaikat, satu orang itu lebih dari satu malaikat loh. Iya. Di kanan kita ada malaikat. Nah, di kiri kita ada malaikat. Di depan kita, di belakang kita ada malaikat. Ada dalilnya itu. Bahkan selain itu ada satu malaikat lagi pencatat amal kebaikan dan amal keburukan. Ini beda yang di kanan dan yang kiri. Mungkin antum bertanya, kenapa Ustadz satu orang diitari sekian banyak malaikat, bala tentaranya Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah agar amalan manusia tidak ada yang sia-sia. Jadi kalau dia melakukan satu amalan yang tidak diketahui oleh orang banyak, malaikat tahu dan sudah tercatat. Tidak akan sia-sia itu. Tidak akan sia-sia. Itu hikmah di mana yaitu tiap orang dikelilingi oleh banyak malaikat. Dan apabila seseorang itu melakukan maksiat di puncak gunung sekalipun, enggak ada orang yang tahu dia melakukan maksiat itu, jangan khawatir, tetap dicatat kok. Jangan khawatir. Tetap ada catatannya. Meskipun orang lain enggak tahu. Tetap itu fungsinya banyaknya malaikat yang mengitari kita. Oleh karena itu malaikat berkata nanti pada hari kiamat, orang ini dusta. Ternyata apa alasannya dia menuntut ilmu, membaca Al-Qur'an? Fayaqulullahu lakum fayaqulullah bal aratta an yuqala inna fulanan qari'un faqad qila dzaka. Akan tetapi engkau ketika di dunia gemar baca Al-Qur'an hanya ingin disebut orang yang qari, ahli baca Qur'an, ustaz yang suka menyampaikan ilmu Al-Qur'an, dan gelar itu sudah kau dapatkan dan kau bangga dengan gelar itu. Maka orang ini dihadapkan mukanya dengan telungkup, diseret, dilemparkan ke dalam api neraka. Orang yang kedua dan orang yang ketiga, yang mati syahid dan orang yang banyak harta, nasibnya sama. Ketika di dunia dia beribadah tidak karena Allah, tapi karena untuk kepentingan-kepentingan, tendensi-tendensi yang lainnya. Oleh karena itu ikhwan dan akhwat, maka kalau menuntut ilmu, niatkan ikhlas karena Allah saja. Jangan ada tendensi yang lain. Nah, mana dalil yang lain? Tambahan. Dalil tambahan. Dalil tambahan. Silakan dibuka Ibnu Majah jilid 1. Hadis nomor 206, masih nomor 1 ya. Ibnu Majah nomor 206. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wajal la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah yakni rihaha. Silakan 206. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya, barang siapa mempelajari ilmu yang seharusnya mencari ridho Allah, terus, tetapi dia tidak mencarinya melainkan untuk memperoleh kemewahan dunia, lanjut, maka dia akan menemukan aroma surga. Maka dia tidak akan menemukan aroma surga pada hari kiamat. Maka dia tidak akan menemukan, tidak akan pernah mencium bau surga pada hari kiamat. Gak bisa. Jadi orang-orang yang menuntut ilmu niatnya bukan lillahi ta'ala, tetapi untuk kepentingan yang lain, gak bisa dapat bau surga. Dan saya pernah jelaskan, orang-orang yang tidak bisa mencium bau surga ada 7 orang. Orang yang tidak bisa mencium bau surga ada 7 orang. Yang pertama disebutkan oleh para ulama, yaitu orang yang menuntut ilmu untuk kepentingan duniawi, bukan untuk mencari wajahnya Allah, bukan karena mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang kedua yang tidak bisa mencium bau surga, yaitu dikatakan yaitu orang yang membunuh kafir mu'ahad. Orang yang membunuh kafir mu'ahad atau kafir zimmi, orang kafir yang mau hidup damai dengan kita, maka dia tidak akan pernah mendapatkan yaitu aroma surga. Padahal baunya surga itu baru bisa tercium sepanjang perjalanan 70 tahun lamanya. Jadi sebelum orang itu masuk ke surga, 70 tahun sebelumnya dia sudah bisa mencium aroma surga. Ini ada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 7 kelompok, 7 umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang enggak dapat baunya surga. Jangankan masuk surga, dapat wanginya tok enggak dapat. Orang kedua orang yang membunuh kafir mu'ahad. Orang yang ketiga yaitu adalah disebutkan orang yang mengecat rambutnya atau jenggotnya dengan warna hitam, enggak dapat bau surga. Jadi jenggotnya yang sudah putih, rambutnya yang sudah putih, itu dicat dengan warna hitam, enggak dapat bau surga. Maka yang benar adalah yaitu dengan warna selain hitam, baik itu dengan henna ataupun itu dengan katam. Orang yang keempat yang tidak akan mendapatkan bau surga, pemimpin yang tidak amanah. Dan kalau sudah bicara pemimpin, antum jangan konotasinya ulil amri, pemerintah. Memang betul itu pemimpin, tapi pemimpin di sini bentuknya umum. Nah, termasuk laki-laki pemimpin dalam rumah tangganya, dia tidak amanah dengan istrinya, atau istri pemimpin bagi anak-anaknya, dia tidak memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya, atau majikan kepada bawahannya, dia tidak amanah, maka dia tidak akan mendapatkan bau surga. Nah, lalu siapa lagi orang-orang yang tidak akan mendapatkan aroma wanginya surga? Di antaranya adalah yaitu wanita yang minta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, tanpa sebab, khulu menggugat cerai suaminya tanpa alasan yang dibenarkan. Nah, jadi dia meminta cerai. Nah, kecuali kalau alasannya dibenarkan. Nah, lalu kemudian di antaranya yang lain juga yang bisa kami sebutkan, orang-orang yang tidak dapat mencium aroma surga adalah wanita-wanita yang berpakaian tapi seperti bertelanjang, karena sebagian auratnya terlihat, atau pakaian yang terlalu tipis tembus pandang, pakaian yang dapat merangsang kaum pria, pakaian-pakaian yaitu yang terlalu ketat. Lalu kemudian wanita-wanita yang rambutnya disasak bagikan punuk onta, maka mereka tidak akan mendapatkan aroma wanginya surga. Dan masih ada beberapa yang lainnya. Oleh karena itu, mari bersama-sama ketika kita menuntut ilmu, kita harus niatkan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab ada apa orang menuntut ilmu itu, yaitu tidak karena Allah, macam-macam. Ada orang itu yang menuntut ilmunya itu pergi taklim ngaji karena sumpek di rumah. Ada. Lihat istri sumpek tidak berubah-berubah. Lebih baik sudah di majelis taklim assalam. Ada. Ada menuntut ilmu itu karena yaitu tujuannya untuk nagih utang. ini si fulan ini selalu aktif ke pengajian, saya tak datang tak tagi di sana. Itu ada. Ada. Jadi bukan benar-benar dia ingin mendapatkan ilmu agama, ingin merubah dirinya untuk menjadi yang lebih baik, tetapi ada kepentingan-kepentingan yang lain. Ada yaitu menuntut ilmu itu yang tujuannya na'am. Ini dari dulu dagangan ini tidak laris-laris, tak bawa anu aja ke pengajian ini ya. Barangkali nanti. Nah, ini juga ya, makanya tolong sejak awal niatnya ditata dulu. Nah, saya menuntut ilmu ini apa? Kalau benar-benar karena Allah la baksa. Nah, sambil berdagang pun boleh. Nah, boleh, tidak ada larangan. Tetapi harus di awal dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kajian berlangsung dia tidak melayani transaksi jual beli. Sebab ada beberapa itu ya, saya perhatikan itu, ini ngasih ngaji ya. Pada beberapa waktu yang lalu, yaitu kajian Ustadz Syafiq, ya kan banyak itu ya. Itu saya perhatikan saja, saya lihat aja masih ada. Pira, susu, kuai. Tak benar ini, tak benar. Bukan taklim dia ini. Taklim. Kalau dia taklim, ya akhi, kajian ya akhi, malaikat turun ya akhi, Allah bentangkan penuh dengan rahmatnya. Nanti ya akhi, ana akan melayani antum selesai kajian. Itu yang benar. Tapi pedagang sekarang selak lali Ustaz. Pedagang sekarang. Kapan lagi? Bahkan diincar dicatat. Kelambi kuning ambil kelambi apa? Dicatat. Ya. Begitu kajian selesai, antum tadi pesan apa? Gitu. Berarti yang dipikirin waktu kajian itu ini kelambi kuning ambil kelambi apa? Ini sudah tidak benar ini bukan taklim. Niatnya bukan karena Allah, tapi karena yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Ada orang itu yang menuntut ilmu karena riya, ada. Riya dari sisi pakaian bisa. Antum kalau lihat, kalau tidak salah saya pernah lihat di sini ensiklopedia larangan kok. Ada kok, pernah di sini. Antum lihat itu, yaitu jilid yang pertama. Nah, katanya Syekh Salim bin Ithalilali hafizahullah, orang menuntut ilmu tidak karena Allah itu macamnya banyak. Salah satunya riya. Riya itu dibagi, bagi-bagi. Di antaranya riya karena dari sisi pakaian. Misalnya, jadi ketika nuntut ilmu itu pakaiannya itu dicompang-campingkan. Jadi terkesan zuhud. Masya Allah orang ini ya, masya Allah bajunya, ya Allah, kasihan orang ini. Tapi dia aktif, padahal orang mampu dia ini. Nah, ini gak boleh. Ada juga yang bahasanya difasih-fasihkan. Insya Allah ta'ala, insya Allah, insya Allah. Yang biasa, insya Allah. Gak usah difasih-fasihkan, gak usah. Ada riya itu dari sisi difasih-fasihkan. Ada riya itu dari sisi tamu. Nah, ada. Jadi siapapun ustadz itu yang datang dari luar kota, kalau bisa datang ke rumahnya dulu. Nah, supaya dia disebut orang yang rumahnya orang itu masya Allah. Tidak ada satupun ustadz terkenal kecuali semua masuk dalam rumahnya. Masya Allah orang itu. Riya. Siapa yang tahu hati manusia? Allah. Hati-hati loh. Dan ini virusnya ilmu, tidak akan barokah. Jadi senang kumpul sama dia, kumpul sama orang soleh itu betul, betul. Nah, bahkan Nabi memberikan perumpamaan orang berteman dengan penjual minyak wangi, opsinya tiga. Kalau dia tidak beli, ya dia di apa ini ditoletin. Dia nggak beli, opsi kedua ditoletin. Nih coba ini loh. Oh iya, baunya jadi wangi. Opsi ketiga, tidak beli, tidak ditoletin, duduk tak di tokonya, wangi kita. Maka berteman dengan orang soleh, maka kita akan terbawa. Berteman dengan orang pandai besi, opsinya dua. Kalau enggak baju kita ikut terbakar, paling tidak opsi kedua, badan kita bau bakaran besi itu. Nah, enggak ada, tidak ada yang melarang yaitu berteman dengan orang soleh. Tapi ada yaitu sebagian para penuntut ilmu, itu dia bertemannya ini pilih-pilih. Nah, jadi sama ustadz-ustadz tertentu gitu ya, dan seterusnya, supaya dipandang sebagai orangnya masya Allah. Orang itu selalu yaitu berteman dengan, kalau yang ustadz-ustadz lain nggak anu, kalau sama ustadz-ustadz yang ini nggak boleh ini. Ini berarti tidak ada barokah ilmunya. Nah, oleh karena itu hindari yang seperti ini, hindari. Nah, baik. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Masih ingat kajian saya Rabu keempat kemarin di Sakura Regency? Masih ingat? Tentang apa itu? Masalah apa? tetesan air mata yang bernilai, bernilai pahala. Nah, masih ingat para sahabat itu ketika Nabi menyampaikan tausiah, mereka menangis, nangisnya itu disembunyikan. Disembunyikan. Bahkan di antara para sahabat ketika dijelaskan oleh Nabi, mereka menangis, nangisnya itu dihadapkan ke tembok. Ketika temannya bertanya, "Apa yang terjadi pada dirimu?" "Enggak, ini cuma flu saja." Orang sekarang tidak. Ya. Bahkan kalau bisa disoting, ya. Lihat itu zikir-zikir berjamaah itu. Shouting. Karena shouting. Ya, dibayar. Seperti itu. Jadi ini riya sudah menuntut ilmunya. Dia menangis bukan menangis karena Allah. Antum lihat 7 golongan yang dilindungi oleh Allah, diberikan naungan, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah di hari kiamat. 7 golongan. Orang yang terakhir, orang yang menangis, yaitu di saat sendiri menangisi perbuatannya atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat sendiri seperti itu. Ya, bukan di depan orang banyak dan seterusnya. Oleh karena itu, maka riya ini ya Allah. Makanya katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, riya ini termasuk syirik apa? Syirik kecil, ya, syirik khauf. Nah, syirik yang samar-samar, ya. Ya, syirik kecil. Nah, baik, harus kita hilangkan itu. Ada yang riaknya itu misalnya pamer guru, ada ya, karena gelarnya guru itu, karena popularitasnya ya. Sampai ada, maaf ya, maaf ini, maaf. Saya harap yang seperti ini yaitu enggak ada lagi. Nah, enggak ada lagi. Dan ini langsung orangnya berkata kepada saya, "Saya Ustaz kalau ngundang pengajian Ustaz terus terang aja Ustaz ya, terus terang. Yang saya undang itu yang masuk TV-TV itu Ustaz." Jadi yang masuk TV Roja itu, kalau yang enggak terkenal itu Ustaz, itu enggak. Ya. Ini langsung, saya harap yang seperti ini sudah enggak ada lagi. Kenapa? Yang ikhlas karena Allah, tidak ada tendensi apapun kecuali menuntut ilmu agama. Ya baik, kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Sekarang Ibnu Majah, coba buka lagi. Mana tadi? Jangan ditutup ya. Ibnu Majah jilid 1 nomor 208. Kita tambahkan ya, kita tambahkan. Masih nomor 1 ini ya, masih nomor 1. Kita tambahkan. Nomor 208, Ibnu Majah 208. Naam. An Jabir ibni Abdullah radhiyallahu an. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama wala litumaru bihis sufa wala takhayyaru bihil majalis faman fa'ala dhalika fannarun nar. Silakan. Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya, janganlah kalian belajar ilmu untuk menyombongkan diri kepada para ulama. Enggak boleh nuntut ilmu untuk menyombongkan diri kepada para ulama, mendebat ulama, menunjukkan keilmuannya kepada ulama, enggak boleh. Lanjut, satu. Yang kedua, enggak boleh apa lagi? Untuk menghina orang-orang yang bodoh. Menghina orang-orang bodoh. Nah, yang ketiga, dan janganlah kalian terlalu berharap agar menjadi pilihan suatu majelis. Maksudnya gini, kata-kata itu yang benar maksudnya, wala takhayyaru bihil majelis, janganlah kalian memilih majelis untuk mencari perhatian orang. Jadi cari-cari majelis, kajiannya ustaz ini, oh enggak ah, saya enggak datang. Kajiannya ustaz ini aja, ya, karena kajiannya ustaz ini anu bla bla bla bla. Ah ini enggak boleh. Sampai seperti itu ada aturan main penuntut ilmu ini, ya. Lanjut, teruskan. Barang siapa melakukan semua hal itu, Maka neraka. Sekali lagi, neraka adalah tempatnya. Nah, Nabi mengulang 2 kali, maka tempatnya neraka. Sekali lagi kata Nabi, tempatnya di neraka. Allahu Akbar. Makanya yang lillahi ta'ala, jangan linnas ya. Baik, nomor 2, larangan sibuk mendalami dan menekuni ilmu dunia namun jahil tentang akhirat. Jadi ilmu dunia ditekuni luar biasa, ilmu akhirat tidak ia tekuni. Ingin tahu? Nanti saya jelaskan seperti apa penjelasannya para ulama tentang masalah ini. Silakan Ustadz Luqman, dalilnya dibuka surat Ar-Rum, surat 30 Ustadz. Surat 30, surat Ar-Rum, ayatnya ayat 7 Ustaz. ya'lamuna dhahiram minal hayatid dunya. Ayatnya dibaca Ustaz sama terjemahannya. Ar-Rum ayat 7, Ar-Rum surah 30 ayat 7. Baca Ustaz. Ya'lamuna dhahiram minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Artinya mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia. Adapun urusan akhirat, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Saya bacakan ya pendapat beberapa ulama. Di antaranya, ini kami nukil dari Ibnu Katsir semua ini. Perkataannya ulama, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ayat ini maksudnya, kata beliau, mereka adalah orang yang pintar, pandai mencari rizki, seperti kapan bercocok tanam, pandai membangun gedung yang mewah, ya seperti itu. Akan tetapi mereka bodoh dalam urusan akhirat. Nah, jadi mereka pintar dalam urusan duniawi, mencari rizki luar biasa, tapi urusan akhirat mereka jahil, mereka bodoh. Ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kita lihat lagi pendapatnya Qatadah. Nah ini, apa kata Qatadah? Mereka dalam ayat ini maksudnya, mereka pandai dalam urusan dagang, urusan produksi, cara memasarkannya. Akan tetapi mereka bodoh urusan kuburannya. Gak ngerti. Yaitu siapa itu Allah, siapa itu Nabi, apa itu Islam, kesempurnaan, keindahan Islam. Gak ngerti. Tapi dalam masalah marketing, hebat, ya, luar biasa dalam masalah duniawi. Tapi masalah akhirat dia nggak ngerti. Sholat mulai takbiratul ikhram sampai salam yang benar seperti apa nggak faham. Banyak loh, maaf, banyak orang yang pintar matematikanya, masya Allah, sampai S2, S3. Tentang masalah perhitungan, pintarnya luar biasa. Begitu bapaknya mati, ngitung warisan gak bisa. Ya, saking banyaknya soalnya. Ya. Seperti itu. Gimana ini berapa, seper berapa. Ini menunjukkan pintar duniawinya, tapi bodoh akhiratnya. Bodoh dalam urusan kuburannya. Kita lihat lagi Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Apa kata beliau? Masih tetap Ar-Rum ayat 7. Mereka hanya mengikuti kehidupan duniawi saja, namun tidak mau mempelajari, bahkan melupakan kehidupan akhirat. Hasan Al-Basri, lebih detail ini. Hasan Al-Basri, na'am rahimahullah, yang wafat usia 88 tahun ini. Beliau ini lahir 2 tahun sebelum, yaitu Khalifah Umar bin Khattab wafat. Ya, makanya beliau pada waktu kecil sering mendengarkan khutbah Jumatnya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Makanya beliau bukan sahabat tapi tabi'in. Hasan Al-Basri rahimahullah. Katanya seluruh para sahabat Nabi waktu itu tidak ada satupun orang yang kata-katanya seperti kata-kata para nabi kecuali Hasan Al-Basri rahimahullah. Kata-katanya singkat, padat, maknanya luar biasa. Apa kata beliau? Masih tetap Rum ayat 7. Ar-Rum ayat 7. Kata beliau, mereka itu adalah orang yang pandai dalam urusan dunia hingga mampu mengetahui berat dan kadar emas cukup diletakkan di atas kukunya. Akan tetapi mereka tidak pandai mengerjakan sholat. Jadi urusan duniawi pintarnya luar biasa. Sampai untuk mengetahui emas ini berapa gram, itu cukup tidak perlu ditimbang, ditaruh di kukunya, dia bisa tahu sekian gram. Sudah canggih ini sudah. Tapi urusan sholat, takbiratul ikhram yang benar bagaimana, bacaan yang benar bagaimana, sunnah-sunnah di dalam sholat itu apa saja, Gak faham. Tidak mengerti. Inilah yaitu orang-orang yang dunianya pintar, akhiratnya dilupakan. Nah, lalu terakhir saya nukilkan perkataannya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Apa kata beliau? Mereka itu adalah orang yang pandai membuat atom, pintar. Buat listrik, pintar. Angkutan darat, angkutan laut, angkutan udara, pintar. Namun mereka lupa urusan akhiratnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka sudah waktunya anak-anak kita ini, yaitu kita tempatkan, na'am, agar kita tempatkan mereka untuk menyelamatkan mereka dari yaitu akhirat, yaitu mau tidak mau pondok pesantren. Banyak orang yang tidak mau yaitu memasukkan anaknya ke pondok pesantren yang dikelola sesuai sunnah, lantaran mereka beranggapan anak keluar pondok pesantren mau jadi apa? Maksimal ustaz. Berapa ustaz itu? Nah ini sudah. Anak keluar dari pondok pesantren, maka dia tidak akan diterima di perguruan tinggi negeri. Kata siapa? Kata siapa? Saya punya contoh, ada salah satu jamaah kita lulus dari pondok pesantren diterima di UNER. Ya, diterima. Kata siapa? Mereka mengatakan anak lulusan pondok pesantren, maka yaitu dia tidak akan punya gelar, dan seterusnya, dan seterusnya. Anak lulusan pondok pesantren tidak bisa cari makan, tidak bisa bekerja, dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh karena itu, ayo kita selamatkan anak kita, akidah anak kita. Nah, orang tua harus lebih menyelamatkan keselamatan agama anak kita daripada keselamatan duniawinya. Nah, baik, orang tua zaman sekarang ini, Pak, masya Allah, Pak, anak masih kecil bayi itu sama bapak ibunya, ini tanah yang sebelah sana engkuk gawe iki, ini gawe ini, yang sebelah sana itu nanti gawe adil iki, nanti itu sudah ditata, dia tidak mikirkan nanti yang ini itu pelajaran akidahnya gimana, lalu kemudian bagaimana agamanya. Enggak. Tapi urusan dunia luar biasa sampai seperti itu. Yang belum lahir, yang belum lahir sudah diapakan? Sudah disiapkan. Nah, oleh karena itu maka ayo pentingkan akhirat. Nah, sebab kita, Pak, orang tua kalau meninggal dunia, yang kita tunggu, Pak, doanya anak yang soleh. Doanya anak yang soleh. Oleh karena itu ini penting untuk difahami. Sudah saatnya kita Ahlus Sunnah melirik pondok-pondok pesantren yang dikelola sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan, yaitu yang keberapa? Tiga. Larangan memahami agama dengan logika. Oh iya jelas, nggak boleh. Sekarang ini banyak orang-orang yang beragama memakai logika, memakai akal, ya, memakai yaitu perasaan rasio, bukan dalil. Nah, bukan dalil. Nah, ini tidak boleh. Contohnya Anda lihat, yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia, penghulu dari semua para rasul, paling utama di antara rasul ulul azmi yang kita jadikan sebagai suri tauladan atau panutan. Diancam oleh Allah dengan ancaman keras jika beliau membahas agama dengan rasio atau logika atau akalnya. Diancam, diancam. Mana dalilnya? Rasul diancam oleh Allah. Buka Ustaz surat 69 Al-Haqqa, Ustaz. Surat 69 Al-Haqqa ayat 44 sampai 46. Surat 69 ayat 44 sampai 46. Silakan. Walau taqawwala alaina ba'dhal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin. Ya, silakan Ustaz. Ayat 44 sampai 46. Ayatnya dibaca. Silakan. Surat 69. Walau taqawwala alaina ba'dhal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Artinya, seandainya dia Muhammad mengadakan sebagian perkataan atas nama kami. Jadi andai kata Nabi itu mengada-ada, beropini, naam, maka niscaya benar-benar kami pegang dia di tangan kanannya. Terus, kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Andai kata Nabi itu beropini, maka tangan kanannya Nabi akan dipegang oleh Allah, urat tali jantungnya akan dipotong oleh Allah. Makanya enggak boleh berbicara agama menurut saya, opini berarti. Opini menurut saya itu, menurut hemat saya, opini ini. Dan banyak dai-dai yang beropini seperti ini, banyak. Oleh karena itu, tadi sudah saya katakan di depan, belajar ilmu agama itu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. cuma itu saja, tidak lebih dari itu. Oleh karena itu, maka jangan pernah kita berbicara agama dengan akal. Pak, Bu, maaf, ada satu kisah, saya singkatkan aja kisahnya. Kisah di mana orang-orang kafir, kafir Mekah, mereka tidak terima dengan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengaku nabi. Nah, mereka tidak terima. Lalu orang kafir Quraisy Mekah mengutus dua orang. Yang pertama bernama Uqbah bin Abi Mu'id, yang kedua An-Nadhr bin Al-Haris. Dua gembong kafir Quraisy diutus untuk pergi ke kota Madinah. Menemui siapa? Menemui pendeta-pendeta Yahudi yang ada di Madinah. Kenapa menemui pendeta Yahudi? Untuk menanyakan kepada mereka, apakah benar di kitab Taurat yang mereka punya, nabi terakhir itu namanya Muhammad? Tanya mereka yang punya kitab. Oh itu, dua orang ini, Uqbah bin Abi Mu'id dan An-Nadhr bin Al-Haris, datang ke Madinah. Singkat cerita, ketemu sama pendeta itu. Mereka bertanya, apa benar di kitabmu, yaitu kitab kalian, ada orang yaitu yang bernama Muhammad sebagai utusan Allah yang terakhir? Dasar Yahudi, Pak. Yahudi, biadab Yahudi. Nah, Yahudi itu mengenal Nabi kita, Pak, dalam surat Al-Baqarah ayat 146, mengenal Nabi kita seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Kenal sifat-sifatnya Nabi, ciri-cirinya Nabi, tahu betul Yahudi. Itu dalam Al-Baqarah ayat 146. Dasar Yahudi, apa kata Yahudi? Berkata kepada dua utusan kafir Quraisy tadi, tanyakan kepada dia, orang yang ngaku nabi itu di kotamu itu, tanyakan kepada dia. Padahal dia tahu, kalau itu memang betul-betul nabi terakhir, utusan Allah. Tanyakan kepada dia, tiga pertanyaan. Kalau dia bisa jawab, maka ikuti agamanya dan tinggalkan agama kalian. Ikuti agamanya, dia seorang nabi. Tapi kalau dia gak bisa jawab, tinggalkan dia, dia seorang pendusta. Apa yang mau kita, apa yang gak saya tanyakan, kami tanyakan. Satu, tanyakan kepada dia, siapakah orang yang tidur di dalam gua dalam kurun waktu yang lama? Maksudnya Ashabul Kahfi ini, maksudnya. Tanyakan, siapa itu? Berarti dia kan tahu mestinya jawabannya. Tahu dia, wong ini niat ngetes. Yang kedua, tanyakan kepada dia, siapakah laki-laki yang melakukan perjalanan hingga menembus belahan bumi timur dan barat? Maksudnya Zulkarnain. Zulkarnain ada dalam surat Al-Kahfi itu, ada. Yang ketiga, tanyakan kepada dia, ruh itu bentuknya seperti apa? Hakikatnya ruh itu seperti apa? Berat-berat ini pertanyaannya. Sampai di kota Mekah bawa tiga oleh-oleh pertanyaan. Nabi didatangkan, orang-orang kafir Quraisy berkumpul, ya Muhammad, jawab tiga pertanyaan. Kalau kau bisa, kami akan mengikuti agama yang kau bawa. Kami akan tinggalkan berhala-berhala kami. Apa yang hendak kalian tanyakan? Satu, siapakah pemuda yang tidur dalam gua dalam kurun waktu yang lama? Dua, siapakah orang laki-laki yang melakukan perjalanan hingga menembus belahan bumi timur dan barat? Tiga, apa itu ruh? Pak, Bu, Anda tahu, Nabi menjawab, besok tak jawab. Ini menunjukkan kata para alim ulama bahwasanya Nabi tidak beropini, nunggu wahyu dari langit, nunggu wahyu. Rasul aja tidak beropini, kenapa kita beropini? Besok aja. Cuman sayangnya enggak pakai insyaallah. Nabi tidak mengatakan insyaallah besok aku jawab. Tidak. Nabi mengatakan besok tak jawab. Ternyata 15 hari Jibril tidak turun. 15 hari. Itu seluruh orang kafir Quraisy langsung menuding Nabi, dasar pendusta, pembual, ya, penyair gila. Lalu kemudian turunlah surat Al-Kahfi, teguran kepada Nabi Muhammad SAW. Teguran. Jadi sebelum jawaban itu turun, Allah menegur Nabi kita dulu. Coba dibuka surat Luqman surat 18. Apa tegurannya Allah? Ayat 23, 24 surat Al-Kahfi. Coba dikit Ustaz Luqman. Surat 18 ayat 23, 24 Ustaz Luqman. Langsung artinya saja. Silakan, silakan Ustaz Luqman. Ya, ayat 23, 24, baca. Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu. Apa itu? Sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi. Tetapi, kecuali dengan menyebut insya Allah. Nah, kalau nazar janji, ucapkan insya Allah. Lihat, Pak, Bu, saya mau tanya, Nabi kita orang soleh tidak? Soleh. Orang soleh ya? Jelas, manusia paling soleh seluruh muka bumi, Nabi Muhammad SAW, orang paling bertakwa. Tapi lihat, kesolehan seseorang, ketakwaan seseorang menjadi tidak berarti jika orang tersebut tidak menyandarkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesoleh apapun dia, gara-gara tidak mengatakan insyaallah, Jibril tidak turun. Coba, apalagi kita yang bukan nabi dan rasul, kalau nazar janji enggak pakai insyaallah, jangan harap yaitu kita akan dikabulkan hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Ustaz, tahun ini saya mau nikah lagi. Insyaallah. Insyaallah dikabulkan sama Allah. Tapi kalau Ustaz, ana pengin tahun ini nikah, ya enggak dikabul-kabulkan. Insyaallah. Dikabulkan ya, begitu. Kita lanjutkan ya. Insyaallah Ustaz, yaitu tahun ini saya ingin menghajikan orang tua saya. Insyaallah. Entah rezeki itu datang dari mana tak disangka-sangka, Allah akan memenuhi hajat tersebut. Baik, kita lanjutkan. Berarti Nabi tidak beropini, Pak. Akhirnya Nabi ditegur lagi. Ditegur lagi dalam surah Al-Kahfi. Tadi teguran pertama tentang insya Allah. Teguran kedua, 15 hari Jibril tidak turun, Nabi sedih karena diolok-olok. Nabi sedih, ditegur lagi oleh Allah. Ayat 6-nya Ustaz Luqman. Ayat 6 Ustaz Luqman. Al-Kahfi ayat 6. Apa katanya Allah Subhanahu wa taala? Teguran yang kedua. Silakan. Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu? Latar. Al-Kahfi. Ya, ya betul Al-Kahfi. Ulang lagi. Apakah? Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sudah mereka berpaling sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini atau Al-Qur'an. Nah, apakah kamu akan terus bersedih dan mencelakai dirimu, membunuh dirimu jika mereka tidak mau beriman dengan apa yang engkau bawa? Ini menunjukkan Nabi dilarang oleh Allah bersedih ya. Terus kemudian turunlah jawaban itu. Yang pertama Ashabul Kahfi itu ada mulai dari yaitu awal-awal ayat surat Al-Kahfi. Beberapa pemuda yang tidur dalam gua disertai dengan yaitu ada anjing yang mengikutinya ya. Anjing itu Pak dalam Al-Qur'an disebut 4 kali oleh Allah. 4 kali anjing, babi juga 4 kali. Allah menyebut babi dalam Al-Qur'an 4 kali, anjing juga 4 kali. Cuman bedanya kalau babi, ketika Allah menyebut babi itu ujung-ujungnya yaitu haram, tidak boleh, haram, haram. Tapi kalau anjing itu dikaitkan dengan Ashabul Kahfi, bukan berarti halal, bukan. Terus kemudian jualan ya. Itu ya bukan ya. Siapa yang nyuruh jualan daging anjing ini? Itu bukan, Pak. Bukan. Artinya Allah menyebut anjing dalam Al-Qur'an 4 kali itu dikaitkan sama Ashabul Kahfi. Pak, Bu, maaf. Pelajarannya apa? Pelajarannya anjing saja yang tidak dikasih akal, binatang yang air liurnya najis, najis, dagingnya dimakan haram, tapi namanya mulia dalam Al-Quran lantaran ikut sama orang soleh, terangkat dia. Apalagi kita yang dikasih akal oleh Allah, suka berteman dengan orang soleh, mulia kita insya Allah di sisi Allah. Seperti itu, anjing saja jadi mulia lantaran menyertai Ashabul Kahfi. Subhanallah. Ya. Oleh karena itu, makanya orang menuntut ilmu itu lebih mulia daripada orang ahli ibadah atau orang yang memiliki harta benda. Sampai-sampai maaf, anjing yang dikasih ilmu untuk berburu dengan anjing yang tidak dikasih ilmu berburu, perlakuan Islam dibedakan. Pak, anjing yang dikasih ilmu cara menangkap buruan dilatih bagaimana cara menerkamnya, bagaimana mengintai buruannya dan seterusnya, dengan anjing liar yang tidak dikasih ilmu itu, Pak, anjing yang dikasih ilmu kalau menangkap buruan, hasil buruannya boleh kita makan. Boleh. Meskipun bercampur air liur itu tinggal kita bersihkan, kita baca bismillah sah, karena anjing itu sudah dididik cara berburu. Tetapi anjing yang tidak dikasih ilmu, dia menangkap buruan, buruannya tidak boleh kita makan. Di dalam Islam yang dikasih ilmu sama yang tidak dikasih ilmu dibedakan. Apalagi kita manusia dikasih akal, orang berilmu tentunya lebih mulia daripada orang yang tidak berilmu. Baik, kita lanjutkan. Itu yang pertama. B, Rasulullah melarang para sahabat-sahabatnya beribadah dengan rasio, logika atau akal. Nah, kami cukupkan sampai yang ketiga ini aja ya. Nah, karena mengingat waktunya, ada majelis taklim yang lainnya. Di mana itu? Masjid apa? Di Ustaz siapa? Ada kok kalau enggak salah ada kajiannya. Di SPR ada ya? Ada insyaallah ya. Baik. Kita cukupkan sampai tiga. Sekarang yang B kita bahas. Anda lihat yang B itu. Naam. Rasulullah melarang para sahabat-sahabatnya beribadah dengan rasio, logika atau akal. Mana itu dalilnya? Dalilnya tolong disiapkan Sahih Muslim 1320. Muslim 1320. Muslim Sahih Muslim 1320. 1320. Naam. 1320. Baca Ustaz. Silakan, Lukman, baca. Dari Anas radhiyallahu an katanya, beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para istri beliau. Nah, perhatikan ya, ada tiga orang tanya kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Tentang amal ibadah beliau. Nah, jadi tiga orang ini tanya sehari-hari Nabi itu melakukan ibadah apa saja. Anda lihat ya pertanyaannya ya. Tiga orang ini tanya kepada istri Nabi. Berarti tiga orang ini bertanya kepada orang yang tepat. Karena istri Nabi, namanya istri mesti tahu yang dilakukan oleh suaminya. Mereka bertanya tentang yang dilakukan Nabi dalam keseharian. Apa kata istri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Silakan. Tentang amal ibadah beliau ketika sedang bersunyi diri. Lanjut, teruskan. Setelah mendapat jawaban. Nah, maka di antara para sahabat itu ada yang berkata. Anda lihat ini, Anda lihat. Dari tiga orang itu, salah satu di antara mereka ada yang berkata. Silakan Ustaz. Aku tidak akan pernah kawin. Terus. Sebagian lagi berkata, aku tidak akan makan daging. Terus. Yang lain berkata pula, aku tidak akan tidur di atas kasur. Nah, maksudnya begini. Orang pertama berkata, aku tidak akan nikah. Aku tidak akan kawin. Kenapa? Karena dengan menikah itu bisa mengurangi ibadahku kepada Allah. Iya Rasulullah, dijamin masuk surga. Sedangkan kita bukan Rasul. Nah, maka kalau Rasul punya istri, punya anak, sedang dan beliau dijamin masuk surga, sedangkan kita belum tentu ada jaminan. Makanya aku tidak akan nikah, karena menikah apalagi punya anak bisa mengurangi kualitas ibadah. Nah, ini kata yang pertama, nazar dia. Itu Rasul nanti marah itu. Yang kedua, aku tidak akan makan daging. Maksudnya aku tiap hari puasa. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang puasa, kadang tidak. Beliau kadang puasa, kadang tidak. Karena dijamin masuk surga, utusan Allah. Lah kalau kita kan bukan utusan Allah, makanya aku nazar tiap hari puasa, tiap hari. Itu. Yang ketiga, aku nazar yaitu tidak akan pernah tidur malam. Iya kalau Rasul, kadang beliau sholat tahajud, kadang beliau meninggalkan sholat malam, kadang sholat tahajud, kadang tidak. Rasul dijamin masuk surga. Sedangkan kita, maka mulai nanti malam aku nazar tidak akan tidur selama-lamanya. Kalau malam tak pakai untuk ibadah terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu langsung Rasul mendengar marah Nabi. Silakan Ustaz Luqman, lanjut. Mendengar ucapan-ucapan para sahabat itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta merta memuji dan menyanjung Allah Subhanahu Wa Taala. Terus, lalu beliau bersabda. Nah ini poinnya. Apa kata Nabi kepada tiga orang itu? Yang satu tidak mau kawin, yang satu tiap hari mau puasa terus, yang satu tiap malam tahajud terus. Dia tidak mau tidur malam. Terus ibadah malamnya itu dipakai ibadah kepada Allah. Lanjutkan, Ustaz Luqman. Bagaimana cara berpikir mereka? Nah, bagaimana cara berpikir mereka ini? Silakan. Sehingga mereka berujar begini dan begitu. Teruskan, apa poinnya kata Nabi? Padahal aku sendiri sholat. Terus. Tidur. Terus. Puasa. Terus. Berbuka. Terus. Dan bahkan aku menikah. Aku ini juga sholat, kadang aku tidur. Aku juga kadang puasa, kadang tidak berpuasa. Aku juga menikah, punya anak keturunan. Sama, aku orang paling yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjutkan. Siapa yang benci kepada cara hidup atau sunnahku? Nah, faman rohiba an sunnati, siapa yang tidak suka dengan cara hidupku, membenci sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Maka dia bukan umatku. Pak, Bu, ana mau tanya, nikah ibadah tidak nikah? Ibadah. Puasa ibadah tidak? Ibadah. Sholat malam, tahajud ibadah tidak? Yang ibadah saja harus ada contohnya dari Nabi. Tidak boleh pakai perasaan, tidak boleh pakai logika, merujuk kepada Nabi. Apalagi ada di dalam Islam yang bukan ibadah. Contohnya, bagaimana dengan mereka yang merayakan misalnya Maulid Nabi yang tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana mereka yang merayakan peringatan Isra Mi'raj, mereka yang merayakan Nuzulul Quran, mereka yang merayakan hari-hari yaitu jadi kematiannya 7 harinya, 40 harinya, 100 harinya, yang ini bukan berasal dari agama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkannya, maka tentunya ini justru yaitu dosanya lebih besar lagi. Oleh karena itu, yang mereka melakukan ibadah, naam, mereka melakukan ibadah saja, sholat tiap malam, lalu kemudian puasa tiap hari, naam, itu dilarang oleh Nabi, apalagi yang sesuatu yang bukan sumber dari Islam, tidak ada tuntunan sama sekali dari Islam, maka tentunya dosanya berlipat-lipat. Oleh karena itu tidak boleh beribadah memakai rasio atau akal. Yang C, sahabat Nabi tidak pernah menafsirkan Al-Quran dengan logika, nggak pernah. Disebutkan dalam hadis Tirmidzi, ya, antum catat saja saya baca, Tirmidzi nomor 2952. 2952. 2952. 2952. Nah, 2952 yaitu dari Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala fil Qur'an bi ra'yi fa asaba faqad akhta'a." Siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri dan ternyata benar, maka tetap dianggap salah. Karena menafsirkan Al-Quran harus mengikuti penafsiran para sahabat-sahabat Nabi. Terakhir yang D, mendewakan, mengedepankan rasio atau logika atau akal dapat menghancurkan agama. Contoh, Anda ingin tahu buktinya? Contoh, saya mau tanya, iblis itu dulu tempatnya di mana iblis? Surga. Kenapa dia dikeluarkan oleh Allah dari surga? Kenapa? Karena mengandalkan apa? Betul, karena mengandalkan rasio. Disuruh oleh Allah, ini perintah, perintah Sang Khalik yang menciptakan dia, iblis. Sujudlah kepada Adam. Pakai akal dia. Aku lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan aku dari api, mulai iblis berkilah, memakai dalil opini. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Aku lebih mulia daripada Adam. Kenapa aku disuruh sujud kepada Adam? Iblis karena logikanya dilaknat sampai hari kiamat dan diusir dari surga. Lah kok kita pakai logika? Lah kalau kita mau diusir, mau pergi kemana kita? Iblis saja diusir. Nah, contoh lagi yang pakai logika. Masih ingat? Yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Naam, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama Yahudi. Masih ingat kisah cerita tentang sapi betina? Bukankah Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah agar mereka yaitu menyembelih sapi, agar mereka berkorban sapi betina? Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka ingin tahu ciri-cirinya seperti apa, ya, sapi betina itu yang bagaimana warnanya. Akhirnya mereka dilaknat oleh Allah karena mereka yaitu memakai opini. Bahkan orang-orang Yahudi pun juga yaitu menjadikan Uzair sebagai anak Allah, dan orang-orang Nasrani menjadikan Isa sebagai yaitu Tuhan, ya. Waqalatil Yahudu Uzairu binullah, waqalatin Nasara Isa binullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu putra Allah, orang Nasrani mengatakan Isa itu juga putra Allah. Ini adalah kekeliruan, kesesatan daripada mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai semua ibadah yang kita lakukan. Dan antum jika ingin tahu, itu ada saya cantumkan juga, yaitu halamannya halaman 3, ya. Lalu apa fungsi akal itu diciptakan? Nah, itu nanti antum baca itu, ya. Untuk apa akal itu diciptakan kalau begitu? Maka di situ ada jawabannya. Akal adalah rahmat Allah yang wajib kita syukuri. Dengan akal manusia bisa luas wawasannya, Tetapi peran akal bukan untuk menghukumi sesuatu, karena yang berhak menghukumi dan memutuskan perkara hanya Allah dan Rasulnya. Akal adalah alat untuk memahami wahyu ilahi. Rasulullah memberitahukan akal yang sehat, akal yang mau memahami dinul Islam, bukan sebaliknya, menghukumi agama dengan rasionya. Nah, yang seperti ini banyak ya terjadi, terutama akhir-akhir ini, yaitu mereka-mereka yang dikatakan ulama atau cendikiawan muslim ataupun mereka yang dianggap tokoh, mereka memakai dalil opini. Nah, memakai dalil akal. Seperti mereka mengatakan bahwasanya orang punya jenggot itu tambah bodoh. Ya, karena sarafnya otak itu ketarik katanya, ya. Seperti itu. Terus kemudian yaitu mengatakan lagi bahwasanya tidak ada jaminan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masuk surga. Naam. Bahkan juga ada lagi yaitu perkataan-perkataan mereka yang menghina Islam. Dia tidak sadar telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah berjenggot, para sahabat juga berjenggot dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka dan masih membukakan pintu taubat untuk mereka agar segera kembali kepada jalan yang benar. Itu saja apa yang bisa kami sampaikan. Tolong kajian berikutnya jika Allah takdirkan kita bertemu lagi, fotokopiannya di bawah karena kita lanjutkan materi yang keempat dan seterusnya. Karena masih banyak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan? Baik, tidak ada, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan anak keturunan kita sebagai penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.